wasnul murakkab utmatun ta'rif wa adlun wa wasl jam'i sittanisa ka ahmad wa ahmar wa ba'la bakka wa ibrahim wa umar wa ukhar wa uhad wa muhadu ilal arba'ati wa masajid wa dananira wa salmana wa sakrana khatimata wa talhata wa zainab wa salma wa sakra fa alifu ta'nisi wal jamu allati la nadira lahu fil ahad kulun minhuma yastaksiru bil mani wal bawaki labutta min mujama'ati kulli illatin min hunna lisifati awil alamiyah wa tata'ayyanul alamiyah tumatarki wa ta'anis wa lujumati wa syatul ujumah alamiyah tun bilujubil ajamiyah wa ziyadatun ala salasati wa sifati asolatuha wa adamu kubuliha ta'a fa'uryanun wa armalu wa sufi wa sufwanun wa arnabu wa bima'na qasin wa dalilin wa musarifatun wa yajusufi nafihindun wa jihad bikhlafi Zainab wa Saqqar wa balqa Umar wa inda tamimin babul khadami illam yuktam birain kasafari wa amsi limu'ayyanin inkana marfu'an wa ba'duhum lam yustadisihima wa saharu indal jami' inkana lafan mu'ayyana sara al-asal fi ismil mu'rab bilharakat as-sorfu. Asal pada isim yang mu'rab dengan harokat. Ingat ya, mu'rab dengan harokat. Ada yang mu'rab dengan huruf dan ada yang mu'rab dengan harokat. Asalnya adalah sorfu, memakai tanwin. Itu pada asalnya. Jadi asal isim yang mu'rab dengan harokat itu asali di tanwin. Wa innama hanya saja yakhruju keluar anggalikal asli dari asal ini idza wujida fihi illatan kalau ditemukan di situ dua ilah min ilalit tis'in dari ilah-ilah yang sembilan jadi ada dua ilah dari ilah-ilah sembilan ada dua ilah dari ilah-ilah sembilan. Dijelaskan lagi ada sembilan ilah dan dikatakan mamnu' minas sarfi harus ada dua ilah dari sembilan ilah ini. Iki lewat iki kabeh. Awahidatun minha taqum maqamaha atau ada satu ilah tapi menempati kedudukan dua ilah. Harus satu ilah tapi bisa menempati dua ilah. Berarti intinya dia dikatakan makhluk minasurfi itu harus ada dua ilah. Dan dua ilah kembali kemana? Ke wasfiyah dan apa? Alamiyah. Ambil wasfiyah satu, ambil alamiyah satu. Dan ada satu ilah, tapi apa? Menduduki kedudukan dua ilah. Waqad jama'a al-ilala dan sungguh telah mengumpulkan ilah-ilah ini. Waqad jama'a al-ilala tis'ah dan sungguh telah mengumpulkan ilah-ilah yang sembilan ini. Fi baitin wahid dalam satu bait man qala orang yang mengatakan. Jadi ada orang mengatakan ini mengumpulkan sembilan ilah ini dalam satu bait. Dia adalah ijma' wazin. Ijma' ya jama' wazin ya wazin. Adilan anlis bima'rifatin. Asirkan wazin wazin si'il ya. Apa adilan? Asil anlis apa? Tanis bima'rifah yaitu ma'rifat. Rokib murokab wazin ujma' ulama adamia falbasa sifat kotkamula. Tadi berapa ini? Ijma 1, wazim 2, adilan 3, adil 4, ma'rif, hasil apa? 5, rokib 6, terus apa? Zid itu berapa? Ziyadah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, zid 7 tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zid terus 8, ujma 9, al-wasf. Wa hadzal bait in bait ahsanu lebih bagus minal bait dari bait allati asbatu fil muqaddimah, yang saya tetapkan di dalam muqaddimah. Apa namanya muqaddimah? Di dalam maksudnya ini wazlul murakkab ujma. Nah itu kan. Jadi beliau masih membagusi, masih mengatakan yang bagus itu ijma. Wazim ini itu paling bagus. Jadi bait ini lebih bagus dari bait yang saya tetapkan di dalam muqaddimah di matan. Wa huwa, dan bait ini libni Nahhas, miliknya Ibni Nahhas. Ibni Nahhas, katanya Ibni Nahhas. Waqad masaltuha, dan sungguh saya ya bikin contoh, ya saya bikin contoh fil muqaddimah, di dalam muqaddimah alat tartib. Jadi di dalam muqaddimah kasih contoh semuanya ini. Dikasih contoh semuanya. Dengan tertib. Waha ana, sekarang saya asrohwa akan menyarannya ala hara tertib, sesuai dengan tertib ini akan disarang oleh beliau. Fa'akulu, maka aku pun berkata. Jadi belum mulai menyarat sekarang. Ya, al-illatul ula, ilah yang pertama, waznul fi'il. Lihat lebih baik, wazn murakkab. Wazn kan? Belakang menyarat, waznul fi'il. Ilah yang pertama adalah wazan fi'il. Wa haqiqatuhu, dan hakikat wazan fi'il. Lihat ini. Ayyakunal ismu, hendaknya isim ini ala wazanin khasin fi'il, ngikuti wazan khusus dengan fi'il. Ayat berarti lafaz itu, isim itu, wazannya tidaklah didapatkan kecuali pada fi'il. Ayat isim itu wazane mero fi'il. Atau itu yang pertama, awyakun fi awalihi ziyadatun kaziyadatun fi'il. Atau pada awalnya isim ada tambahan seperti tambahannya fi'il. Itu maksudnya, yaitu terkumpul pada kata anai tu. Jadi maknanya ini, kaziyadatul fi'il itu terkumpul pada wazan atau terkumpul pada kata anai tu. Jadi ono isim mendapatkan tambahan di awalnya dengan tambahan alif atau ya atau ta atau nun. Itu wa huwa musawin lahu fi wazni, dan ingat isim yang mendapatkan tambahan ini sama dengan wazan yang fi'il itu mendapatkan tambahan. Syarat itu, dan isim itu yang mendapatkan tambahan di awalnya itu sama wazannya pada fi'il yang mendapatkan tambahan. Jelas ini, intinya isim itu ngikuti wazan fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' mendapatkan tambahan ana itu. Kita ikut kita ini, orang sekai sungguh. Fal awalu, maka yang pertama yaitu isim yang mengikuti wazan khususnya fi'il. Ka'an tusamminya rasulan, engkau beri nama seorang rasul, kotala. Itu maka di sini kotalanya apa? Isim. Dan dia adalah mamnu' minasul fisal ya dia. Karena inti, karena kotala ini nama isim mengikuti wazan khusus. Ikut wazan fa'ala. Bittasir kotala. Awil kutagan duriba awlahuhu min adniyatin malam yusamma fa'iluhu. Atau semisal duriba dari benda-benda yang tidak dinamakan fa'ilnya aibah ini majuhul. Bisa duriba, bisa kutila, bisa ukrima, dan yang lainnya. Awil kutalaqo atau irhama irhamai intalaqo wa nahwihi min al-af'al al-madiyah al-mamdu'ah bihamdatul wasal. fil-fil madi yang diawali dengan amdatullah wasol. Hamza ada dua, amda wasol dan hamza qati. Karena dikatakan hamza qati hanya ketika rubai akroma itu wajahnya wajah hamza qati. Di sini-sini wajah qati ketika bersambung tetap hamza itu dibaca. Tapi kalau hamza qati ketika bersambung hamzanya itu gak bisa dibaca. Seperti fang tolako, bukan fa'ing tolako, keliru. Fang hamzah hilang. Tapi kalau akroma, fa'akroma gak bisa dibaca fa'akroma itu. Karena hamzah pasti dan hamzah wa pasol. Fa'inna hadihil auzana kula khasatun gemil. Wazan-wazan ini semuanya ikut wazan khusus fi'il. Wazan yang kedua yang mendapatkan tambahan ahmada ikut wazan af'ala atau af'alu. Yazida al-tamaniya al-ma'arif. Yashkur al-tamaniya taklif tambahan tak nazat tambahan nun. Ini ketika af'ala. Jadi itu adalah mana yang ada habisnya lewat. Jadi kalau ada orang dinamai bakar nangis senang terus. Yes. Jika ini nama Doroba, kalau suka mukul ya Doroba. Iya, wajan khusus. Doroba wajan khusus. Ala. Yang lain. Berarti Doroba itu enggak masuk berarti. Ada penjelasannya. Tiga wakil. Jadi kalau apa namanya memang itu definisinya memang harus fi apa namanya wazan itu gak bisa kecuali pada fi'il. Jadi kalau ada isinya ada berarti gak masuk. Ada maksudnya tiga wakil. Nah ini. Gak ada apa namanya duriba gak ada. Wazannya isin duri bang, gak ada. Nah, mana sama sekali. Iya. Al ilah tsaniyah, ilah yang kedua adalah tarkib. Adalah tarkib. Walaisal muradu bi tarkib ada berapa? Ada tiga ya. Tarkib mazji. Tarkib apa lagi? Idhafi dan tarkib isnadi. Walaisal muradu bi tarkiban idhafa. Yang dimaksudkan tarkib di sini enggak masuk tarkib idhafa, ai mudhaf dan mudhaf ilaih. Kamri'il Qais, Imri'il Qais. Ini enggak masuk dalam pembahasan kita. Kenapa li'annal idhafata taqtadi injiroro bilkasro? Karena idhafa itu menuntut al-injiroro, yaitu mengejarkannya dengan kasro. Karena idhafa itu menuntut harus mengejar dengan kasro. Itu idhafa. Di idhafa itu mengharuskan menuntut dijarkan dengan kasro. Fala takunu muqtadiyatan lil jari bil fathah. Dan idhofa itu tidaklah menuntut jarnya dengan fathah. Tidak menuntut. Idhofa itu menuntut idhofanya jarnya itu dengan kasro. Tidak menuntut apa yang korana jarnya itu dengan fathah. Tidak. Makanya tidak masuk. Makanya tidak masuk. Jelas ini, kenapa lah masuk tarkib idhofa? Karena tarkib idhofa menuntut jumlah itu dengan kasro. Kita ini jelas, paham di sini itu. Sedangkan apa yang kuadana? Tarkib lagi ada. Walau tarkib isna dan enggak masuk juga tarkib isnadi. Kasaba qarnah ha wa ta'abba syarram. Apa takdir sunnah itu definisinya? Lewat ya ini? Lewat ini. Apa lewat ya takdir sunnah ini? Apa definisi tentang takdir sunnah di bawah? Fil makna. Fil makna. Tarkib isnadi yaitu penyandaran. Fi'il disandarkan kepada isim. Intinya biasa tarkib isnadi itu bentuk fi'il fa'il kepada khobar. Itu tarkib isnadi. Kasaba pernah usaba fi'il pernah. Jadi kalau ini namanya doroba zaijun. Nah ini tarkib isnadi. Jadi penyandaran dorob kepada zaid. Tarkib isnadi. Gak masuk dalam bab ini takdir isnadi gak masuk. Sebab fa'innahu min babil mahki. Sebab takdir isnadi itu dalam bab riwayat itu hikayah. Kan awalnya bahwa fi'il zaidun fa'il, begitu kan? Nah, kemudian jumlah ini mahkiyah sebagai fa'il. Jadi mahkiyah dari ja'a bahwa zaidun telah datang, bahwa itu nama orang. Nah, ini jenenge erotnya itu bentuk hikaya. Enggak masuk dalam bahasan kita. Wala tarkibal majdi, ingat hikaya diceritakan, ingat. Wala tarkibal majdi dan enggak masuk tarkib majdi. Al maktum bil wai yang diakhiri dengan wai sarafi, majdi yang diakhiri dengan wai. Mislu tibawai wa amrawai li'annau min ba'dil mabni. Karena kalau diakhir dengan wa'i itu adalah tarkib, itu adalah mabni. Dan mabni juga baik warana dua isim yang bergabung menjadi satu. Itu adalah tarkib mas, mabni. Tapi syaratnya enggak boleh ada wa'i. Wasarfu wa'adamu dan yang namanya tanwin dan tidak adanya tanwin. Innama yuqala lil mukhrab itu dikatakan pada mukhrab bukan pada madni. Kalau juga apa yang dimaksud dari itu yang dimaksudkan tadi itu wa innama al-murad tarkib madni alladzi lam yuhtam bi wai ya harus syaratnya tidak diakhiri dengan wai. Baik. Kaba rabaka ini dua isim. Ba'la Ba'la sama Ba'ta Khabar sama Maud Ma'ti kalibat Ma'ti satu kalibat digabung menjadi satu. Dua isim digabung menjadi satu. Itulah tarkib mas Ma'tisi. Ini di sini-sini ada jelai yang jalur jurus ya. Jurus sendiri. Yang kono dikur jalur jurus. Gak duit. Susunan kalimat itu adalah kalimat ajamiya. Ibrahim Ismail. Ibrahim itu susunan. Kalimat Ibrahim itu meletakkannya, meletakkan bentuk ajamiya. Bukan sesuai dengan kaidah-kaidah Arab. Jadi bukan orangnya ajam, bukan. Atau orangnya Arab tis. Kalau bentuk lafaznya itu ujma, dia dikatakan ujma. Bukan orangnya ya, tapi kalimatnya. Kalimat untuk peletakan kalimat itu dikatakan ujma. Wajamiu azman. Bagaimana kita dulu ngaji di mulakos, gak paham ujma itu diterangkan guru-guru kami adalah orang-orang ajam. Nah, kamu ini kayaknya di mulakos orang-orang ajam kayaknya. Terus jadi rubah dulu. Nah jadi yang dikatakan orang ajam dibantah. Ibrahim bukan orang ajam atau orang Arab yang namanya itu bukan orang ajam, orang Arab asli. Itu katanya. Wah ramai dan banyak. Konvolasi itu dalam mendefinisikan mana ujma. Nah, wajamiu asma'il anbiya dan semua nama. Fikri, sini. Sudah ngapal belum? Hah? Sistem. Hah? Udah, suruh datang sini kamu berjalan ke nanti. Sekarang misal, ya. Sekarang semuanya langsung masuk ke dalam masjid. Setelah ini saya nanti merujak selesai sudah ini. Ngapal ya? Wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyah, dan semua nama nabi itu ajamiyah semuanya. Illa al-Ba'atun kecuali empat, Muhammadun Salihun Su'aibun Wahudun. Empat ini kan ya? Tulis di bawah. Wabakia isnani ala atumnya. Ya. Wabakia isnani ala rasih wa umamukun walud. Bisa jelas? Nuh, jadi baca lah. Tambah dua berarti apa? Enam. Alalah tetapi waqat i'tabaraha al-muallifu a'jamiyaini bidalil ma badaw wa wara'in bima. Jadi apa yang kan nuh dan lu juga masuk. Jadi Muhammad bin Salih bin Shu'aib bin Hudun nuhun dan lutun salawatu wa salam alaihi wa sallam. Apa Allah kok memakai dua nama ini apa? Enam nama ini kok ujma. Apa ilatih? Ya wis kan wae, gak usah dijelain sama ini. Nah, perhatikan ini. Wa yustaratu, dan disyaratkan li'tibaril ujma, dianggapnya ujma. Kapan dikatakan ujma itu? Itu amron dua perkara. Disyaratkan lafaz ini dikatakan ujma itu dua perkara. Antakuna kalimatu alaman fi lughatil ajam. Syaratnya kalimat itu wis alam. Harusnya kalimat sudah alam menurut lughoi wong ajam. Itu harus kalimat itu sudah alam di dalam lughatnya orang ajam. Kama mahalna. Balau kanat indahum isma jinsin. Andai kata di sisi mereka kalimat itu isim jenis, bukan alam, isim jenis. Suma ja'alana alaman. Kemudian itu jadikan di alam wajah bersorbuah, wajib dia ditahwin. Kenapa aku tidak dikatakan maulut minah sorbi, soalnya awali jenis, bukan alam, awali jenis dia, awalnya jenis. Karena awalnya dia jenis, tidak masuk dia nanti, tidak masuk. Karena awalnya dia, jadi harusnya awal peletakannya itu adalah apa? Adalah harus nama, harus nama. Indah orang asal harus nama, bukan jenis. Wadhalika bi'antusamia rasulan bilijam. Inti beri nama rasul itu bilijam au dibas. Lalijam dan dibas awali itu isim jenis. Indah mereka ya, isim jenis. Sebelah isim jenis ditulis bilijam itu ismun lil alat tuj'al fi famil faras. Lijam itu adalah isim untuk alat, ismun lil alat, isim untuk alat, tuj'al yang dibikin di babil farok. Apa luar? Apa ya kan? Di mulutnya apa? Kuda apa namanya ini? Apa namanya tulisannya? Tali yang di apa? Diletakkan di mulutnya itu apa? Ya tali kekang. Nah setelah itu inti beri nama. Ya baik dikatakan ajam. Dan tetap diwaktu lijam. Gak boleh dibaca mau menasabdi. Baik ini syaratnya harus seperti itu. Baik. Asal di syarat yang kedua, kalau juga gak tahu artinya apa. Awalnya. Awal dibas, oh ya mas, masih dari sutra ya. Masih dari sutra ini, apa namanya masih dari sutra. Setelah itu apa? Dibikin nama. Dibas itu masih dari sutra, terus dibikin nama. Bisa gak masuk. Asalnya yang kedua, antakuna zaidatan. Dia harus lebih ala salah satu 30. harus lebih dari itu. Harus lebih dari 30. Oleh itu insyaallah makmur selalu di tanggir loh dan loh. Kelewatan bahan Indonesia. Beliau di sini lukun waru, tapi belum mengatakan ilawa. Taruh ya? Taruh ke Evan? Taruh kan? Taruh inilah. Kalau manusia kan belum membatasi kecuali empat. Tapi setelah itu menyebutkan lukun waru. Apakah Lut kan Nabi? Nabi kan? Lut kan Nabi juga. Ini termasuk apa? Manusia kan seperti itu. Tidak sempurna. Kalau Allah Ta'ala illa ala lutin yusuf lutin karena 30. Wa qala ta'ala inna arsalna nuhan 30. Barang siapa yang menyangka minan nafina dari ulama-ulama nahu ya huwa anna hadan maw'ab bahwasanya macam ini ya jujur bin sarfu adamu boleh ditarik dan gak boleh lagi. Balai jauh tidak benar, enggak benar. Wes, enggak benar. Saya tulis kalau sih. Inna kali menakin hum azamah syari, hum azamah syari. Kala ingkar disakkan kuasa tubuh. Inna isakkan wasatuhu yawjud hala yawjud sarfu wa adamu wa inna yuharrak wasatuhu wajaba adamu sarfi lianna alharakata binan zilati harfin. Jelas ini? Naam. Jadi sama sekali memerinci perincian. Kalau tengah-tengahnya disukun, berarti apa? Boleh ditanwin dan gak boleh ditanwin. Sebenarnya apa? Nur dan nur. Tengah-tengahnya diapakan? Syukur. Tapi kalau yuharrak wasatu, tengah-tengahnya diharokati berharokat, wajib gak boleh ditanwin. Sebab harokat itu kedudukannya seperti satu huruf. Jelas ini kan? Itu sama sekali. Jadi, apa yang saya katakan dari sini? Ibnu Isa rahimahullah umum bukan umum. Pokoknya kalau tiga huruf jelas, gak boleh di lanjut dengan kita. Jelas ini kan? Azam tadi juga berisian. Kalau tengah-tengah sukun, boleh tanwin, boleh tak tanwin. Kalau tengah-tengah yang mau berharokat wajib di mamluk bilang kopi. Kenapa? Karena harokat itu kedudukan yang dengan satu huruf jelas. Ya, itu pendapatnya sama yang masalah ini dimaksa oleh Indonesia. Balaisa bimusi itu enggak benar. Itu enggak benar. Nah, lanjut. Berapa sudah ini? 30. Eh? Apa? Badannya boleh stop dan tidak. Apa? Tidak stop dan tidak yang boleh stop. Sampainya nu. Ini bisa di. Lah kan wawunya kan disukun dia. Iki jamak syari ngomong seperti itu, tapi dibantah oleh bisa enggak? Enggak benar itu. Pokoknya itu adalah bukan enggak boleh dan boleh. Dia enggak mau dia harus tanwin. Enggak boleh mau sarfi. Ibnu Isa seperti itu maunya. Mutlak. Membatas sama syari yang membolehkannya. Syari kan pasti. Iya, cuma kalau ada wau disukun bagaimana dia? Iya. Boleh disukun, boleh tanwin, boleh tidak. Ini yang salah. Terus adapun yang berharokat tanwinnya itu jamak syari mengatakan apa? Wajib di untuk menasihkan Ibnu Isam koyoke gak setuju koyoke loh ini koyoke gak setuju juga soalnya lafadz kan harus lebih daripada 3 huruf lah harokat itu dikatakan oleh Ibnu Isam oleh jangan cari kebutuhannya seperti ini kan 4 huruf tadi kan ada izin, tiga huruf lafaznya cuma apa? Tengah-tengah itu harokat, indah jalan sari dihubungin pas. Jadi, nah, gue kalau lu bisa, kau saya sih kayak itu gak masuk. Gak masuk, pokoknya harusnya sudah dibalik tiga huruf. Nah, ada pun perbedaan harokat itu sama dengan kedudukan yang satu huruf, ini ya gak bisa melakukan mahal yang sifat, bukan tempat kesepakatan. Kenapa enggak ada? Ya karena sebenarnya permasalahannya kan masalah urgensi jima. Lah itu. Jadi dia dengan jelaskan bahwa saya install atau mohon walaupun bukan menyebab awal ini. Lalu kenapa? Dan akan membutuh tak nama Arab. Yang saya sampaikan tahu. Ya, si Imam Muslim juga mengatakan apa sih yang kita tahu ini? Ibu, ada, sih. Wadai istilahnya ala rasul wau manu wau tokot kita lorong muhalifu ada ini harus berikan mana adanya luk dan luk itu masuk adanya juga nah terus bidalil mata jauh dengan dalil apa yang setelahnya berarti kan kenapa dia baca simpan sedangkan luk dengan luk itu sama masuk juga ya? Dia kan membatasi empat kan. Nama Nabi kan Adamiyah. Mana Adamiyah? Selain nama Aum. Selain apa? Mana nama Aum? Dikatakan Uzma kan harus tiga syarat. Dikatakan Uzma harus dua syarat. Lalu sekarang Lut dan Lut ini terpenuhi syarat tidak? Nama Nabi ini. Kalau dia tidak terpenuhi syaratnya, berarti kan namanya Uzma dia kan? Nah, tapi kenapa dia mengatakan empat? Nah, jadi makanya Muhyiddin mengatakan tinggal dua yang pendapat yang paling wajib. Kenapa baru disebutkan juga oleh Ibnu Sa'd? Padahal beliau sendiri menganggap dua nama ini adalah Uzma. Gak itu dia tahu. Cuma sih dia belum tahu. Ya itu cuma Uzma. Nuh dengan Nuh termasuk nama-nama Nabi yang Uzma. Karena yang dikatakan Uzma itu harus terpenuhi dua dua syarat termasuk bagian dari jalannya. Al-illah qurra'a ilah yang keempat. At-ta'rif yaitu ma'rifat. Wal muradu bihi ta'riful 'alamiyah dan yang dimaksudkan ta'rif alamiyah. Ta'rif alamiyah. Wah, namanya ma'rifat itu kan banyak. Ada domir, ada mausir, ada syarak. Tapi yang dimaksudnya adalah ma'rifat dengan bentuk alam. Alam tok lah, enggak ada maksud yang lain. Li'annal mudmarati wal isyarati wal mausulati la sabila liduku li ta'rif ya fiha dalga. Karena mudmarat, isyarat, mausulat enggak ada jalan untuk masuk di dalam ta'rif dalam bab ini karena semuanya itu mabni. Mudmar, isyarat, mausulat itu enggak ada jalan untuk masuk di dalam definisi dalam bab ini. Enggak masuk semuanya sebab karena itu semuanya adalah mabniyah semuanya. Jadi kalau gitu apa yang masuk ta'rif adalah al-alamiyah saja. Enggak masuk mutmah, enggak masuk isyarat, enggak masuk mausulah. Terus wahada artinya apa? Artinya apa? Wahada dakhalatu al-adab wa tuhidu wa tuh. Artinya apa? Hah? Apa itu? Wahada babu i'rab. Saya enggak punya ini. Baik, saya enggak punya. Sampai. Wahada babu i'rab. Apa yang ada ini? Manuk minah sardi itu babnya i'rab. Bukan babnya mahmum. Sedangkan isyarat dan mursulat dan mujma itu adalah babnya mahmum. Tanjung kembang. Kita masih apa? Batik roh. Terus apa lagi? Waidah. Apa? Apa? Apa dan? Wa? Wa amma. Tunggu-tunggu. Wa amma dzul adati terus wal mudafu fa innal isma ya fa innal isma idza kana ghayra munsharifin thumma dakhalathu al adatu aw udifa in jarra bil kasrah wa amma dzul adati ada pun yang memiliki al ada dia memiliki al ya wal mudhaf dan mudhaf dan mudhaf fa innal isma idza kana ghayra munsharifin maka sesungguhnya isim apabila dia tidak munsharif summa dakhalathu adatu kemudian masuk padanya adat atau udhika in jarra bil kasra dijadikan dengan kasra. Amin insyaallah sudah kita insyaallah. Baik. Subhanallahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.